kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, bila seorang dapat harta waris dengan cara tidak syar'i, yaitu dibagi rata, bagaimana hukum harta dan hasil dari harta tersebut bagi keturunan ahli waris? Baik. Hukum harta tersebut, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh dimanfaatkan, karena itu bukan haknya. Itu bukan haknya. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Dikembalikan beserta harta yang dihasilkan dari harta tersebut. Iya. Ini apabila harta itu digunakan untuk satu usaha dan berkembang, itu juga dikembalikan semuanya. Iya. Tidak boleh dia memanfaatkan atau mengambil yang bukan haknya. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya, setelah Allah menyebutkan tentang hak-hak atau besaran harta waris yang diperoleh, ya, oleh setiap ahli waris, Allah mengingatkan tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, siapa yang tidak mau mentaati ketetapan Allah tersebut, tidak mau mentaati ketetapan Allah di dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia menentang ketentuan-ketentuan Allah tersebut, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, kekal dia di dalamnya, baginya azab yang menghinakan, ya, azab yang menghinakan. Maka harus dia kembalikan, ya, hukumnya haram dia mengambil yang bukan haknya, ya, harus dikembalikan. Kalau sudah terlanjur diambil, harus dikembalikan beserta harta yang dihasilkan dari harta warisnya atau bagiannya orang lain tersebut, ya. Kalau dia hartanya itu telah berkembang dan dia hasilkan dari hartanya sendiri digabung dengan harta ahli waris yang lain, maka diperkirakan, ya, diperkirakan kira-kira berapa bagian dari hartanya sendiri dan berapa bagian dari ahli waris yang lain yang dia ambil. Baik, maka ini penting sekali, ya, seorang untuk kembali kepada ahlul ilmi, ya, kembali kepada ilmu Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pembagian waris, ya. Bukan mengikuti hawa nafsu, ya, bukan mengikuti kebiasaan masyarakat. Apabila kebiasaan itu bertentangan dengan dalil, ya, tetapi ikuti ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Allah telah menegaskan tilka hududullah, itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa yang menentang keputusan Allah ini, maka bisa menyebabkan satu bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya orang yang mengucapkan ahli waris hukum waris dalam Islam itu tidak adil, maka dia telah kafir. Ya. Orang yang mengatakan hukum waris dalam Islam itu tidak adil, dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau enggak bisa rubah takdir Allah, jadi kalau sakit pilek, apakah juga harus dibiarkan? Iya. Tidak seperti ini pemahamannya. Ya, jawabannya tidak seperti ini pemahamannya. Ya. Tetapi sakit itu sendiri merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berusaha untuk sembuh, ya, dengan minum obat, itu juga merupakan takdir Allah. tidak lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk sehat, dia berusaha untuk merubah sakitnya menjadi sehat, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah." Fa innallaha ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya obat atau penawarnya. Iya. Kalau itu dipahami bahwasanya orang berobat itu merubah takdir Allah, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan hamba manusia untuk bertobat berobat. Iya, Nabi sallallahu mengatakan tadawwa ibadallah, ya. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, sakit itu adalah merupakan takdir. Orang minum obat berusaha untuk sehat itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukanlah dia merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kalau misalkan seorang itu masih sehat, ya, dia jangan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya sakit, ya. Atau misalkan di satu kampung atau satu tempat ada wabah penyakit di situ, ya. Untuk berusaha selamat dari wabah tersebut, jangan dia masuk di kampung itu. Jangan dia masuk di tempat-tempat yang tersebar wabah penyakit di situ. Iya. Nah, dia tidak mengatakan, sudahlah, ini sudah takdir Allah, ya, nggak apa-apa saya datangi tempat tersebut. Tidak. Ya. Tetapi dia menyelamatkan diri dari penyakit tersebut. Ya. Dan perbuatan dia menyelamatkan diri ini, itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kami lari dari takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Itu maksudnya apa? Tidak ada yang bisa lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini beliau katakan ketika beliau menahan pasukan yang sampai memasuki tempat-tempat yang di situ tersebar wabah penyakit. Iya. Maka seorang mukmin itu mengimani bahwa semua yang dia lakukan dan semua yang tertimpa kepadanya, baik sakit maupun sehat, dan usahanya untuk bisa sembuh, adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal catatan-catatan atau ketetapan-ketetapan tentang takdir Allah tersebut dituliskan di dalam kitab Allahul Mahfud, yang dia tidak bisa lihat sama sekali. Ya. Apalagi dia berkuasa untuk bisa merubah-rubah catatan tersebut. Yang Allah telah mencatatnya, Allah telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf am. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan-ketentuan takdir semua makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ya, ini tidak mungkin bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Baik, jadi seorang mukmin itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan dan keburukan, dan kebaikan dan keburukan itu tidak bisa sama sekali dirubah oleh manusia. Baik. Bagaimana hukum berkabe? Bukan dengan niat memutus keturunan, tapi hanya memberi jarak pada anak. Iya. Dosakah yang demikian itu? Tidak masalah insyaallah taala, ya, sepanjang ada sebab-sebab yang syar'i, ya. Sebab-sebab yang syar'i, seorang mengatur jarak kelahiran, ya, mengatur jarak kelahiran, ya, bukan memutus sama sekali, ya, bukan memutus sama sekali, ya. Tetapi sekedar mengatur jarak kelahiran, ya, antara anak yang satu dengan anak yang lain, ya. Di antara maslahatnya, ya, bisa jadi demi untuk baiknya pengasuhan anak tersebut, ya, sehingga tidak ada anak yang terlantar, ya, karena memperhatikan anak yang lain, kemudian yang lainnya terlantar, ya, dan seterusnya, ya, untuk kemaslahatan anak-anak itu sendiri, ataupun kemaslahatan ibunya, ya, seperti dalam kondisi darurat, dia tertimpa satu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melahirkan anak, ya, atau apabila dia melahirkan, ini akan membahayakannya, ya, menurut dokter yang memang ahli di bidangnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah. Ya, bahkan yang seperti ini, kalaupun harus memutus sama sekali, ya, kalau memang dokter yang ahli di bidangnya mengatakan kalau dia hamil lagi, maka itu akan membahayakannya, maka tidak masalah insyaallah ta'ala, ini termasuk kondisi darurat. Ya, tetapi hukum asalnya, hal itu diharamkan di dalam syariat Islam, ya, bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang peranak, wanita-wanita yang subur. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, tazawwajul waludal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yawmal qiyamah. Ya. Menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan peranak, yakni yang subur kandungannya, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya, kata Nabi SAW, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya, tetapi tentunya yang dimaksudkan di sini adalah umat yang dibina di atas tauhid, ya, dibina di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sekedar banyak anak, tetapi tidak ada usaha untuk mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, kalau seperti ini bertentangan justru dengan syariat Islam. Ya. Baik. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana dengan sholat yang kadang-kadang 2 bulan tidak haid? Ya? Bagaimana sholatnya wanita yang kadang-kadang 2 bulan tidak haid? Tidak masalah, ya? Karena tidak ada ukuran tertentu berapa lama minimal haidnya seorang wanita dan berapa lama maksimalnya. Ya? Seperti kata Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam Ad-Durarul Bahiyah, dalam matanya, la hadda li aqallihi wala li aktsarihi wa kadzalika tuhur. Kata beliau rahimahullah, tidak ada batas minimal, ya, haidnya seorang wanita, dan tidak pula ada batas maksimalnya. Ya, tergantung perbedaan antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Iya. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ini mungkin saja terjadi, meskipun jarang, ya, meskipun jarang, karena tidak ada dalam syariat ini pembatasan. Ya. Dalam syariat, demikian pula dalam kenyataan kehidupan wanita sehari-hari, tidak ada pembatasan. Ya, terkadang ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang sepekan, dan ini pada umumnya sepekan. Ya. Tapi hakikatnya tidak ada batasan tertentu, sedikit maupun banyaknya. Demikian pula sucinya. Ya. Berapa lama dia suci, 1 bulan, 2 bulan, itu tidak ada batas minimal dan batas maksimalnya. Jadi, selama dia suci, selama dia tidak melihat darah haid keluar dari kemaluannya, wajib baginya untuk melakukan sholat. Baik. Jika saya kehilangan uang terus, ku bilang ke temanku, bila mana uang itu ketemu, aku akan memberinya. Apakah itu termasuk nazar kepada selain Allah? Tidak termasuk nazar. Itu termasuk hadiah. Ya. Itu termasuk hadiah. Adapun nazar itu, apabila seorang mewajibkan untuk dirinya dalam rangka pengagungan dan pendekatan diri, ya, pengagungan dan pendekatan diri kepada zat yang dia bernazar kepadanya. Ya, jadi seorang ketika dia bernazar kepada Allah, itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beda dengan mengagungkan makhluk. Dan bentuk taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pengharapan bahwa apa yang dia nazarkan tersebut akan dikabulkan. Ya, sementara kalau dia mengucapkan kepada temannya, tentunya dia tidak mengharapkan temannya itu bisa mengabulkan, ya, apa yang dia inginkan. Dan ini, tapi ini dalam mimbab al-hadiyah, ya, termasuk bentuk hadiah. Baik. Pertanyaan berikutnya, orang yang taubat lagi-lagi jatuh pada kejelekan-kejelekan yang dulu. Dan lagi-lagi ia taubat begitu seterusnya terjadi berulang. Apakah berarti sia-sia usahanya untuk taubat dan amal? Bagaimana jika dalam kondisi taubat ia selalu tergoda oleh kejelekan-kejelekan? Apakah itu ujian bagi taubatnya dan berarti ada musuh di situ? Mohon nasihat tentang ini. Apakah itu ujian bagi taubatnya dan berarti ada musuh di situ? Mohon nasihat Ustaz tentang ini. Baik. Hal ini telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, apakah sah orang yang bertobat kemudian suatu hari dia kembali kepada kemaksiatan tersebut? Ya. Kata beliau, sah tobatnya, ya, sah tobatnya dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya dia kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Tapi sah tobatnya pada waktu itu dengan syarat ketika dia bertobat itu dia tidak berkeinginan untuk kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Jadi bisa dipahami bahwasannya ketika dia bertobat itu dia telah bertekad, ya, untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Walaupun kemudian kenyataannya dia ternyata mengulangi kembali dosa yang telah dia bertobat darinya. Iya. Adapun kalau dia ternyata masih memang menyimpan, ya, keinginan dalam hatinya untuk kembali berbuat maksiat itu, maka tobat ini yang tidak sah. Iya. Dia katakan bertobat, tapi dalam hatinya masih tersimpan keinginan suatu saat akan dia kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Tetapi kalau dia telah berazam, telah bertekad, ya, benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka insyaallah taubatnya diterima meskipun pada akhirnya ternyata di kemudian hari dia tergoda lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Demikian wallahu alam. Ya, oleh karenanya orang yang bertobat itu hendaklah dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan lingkungan yang buruk, lingkungan yang selalu mengajaknya kepada kemaksiatan, ya, dan bergaul dengan orang-orang yang saleh atau tinggal di lingkungan yang baik agar dia bisa selamat dari kemaksiatan tersebut. Ya, barangkali ini maksudnya, apakah itu ada musuh di situ? Iya, bisa saja, ya. Karena ada musuh-musuhnya dari kalangan syaitan atau dari kalangan manusia yang pura-pura bersahabat dengannya dan selalu mengajaknya kepada perbuatan maksiat, ya, sehingga dia kemudian terjerumus kembali, ya. Maka di antara perkara yang sangat membantu taubatnya seseorang adalah hijrah. Ya, adalah hijrah, ya, dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang bisa mempengaruhinya untuk kembali berbuat maksiat, ya, menuju lingkungan yang baik yang bisa menolongnya atau mempengaruhinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimalnya dia tidak berteman dengan teman-teman yang berpotensi mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, menghadiri majelis ilmu, menghadiri salat berjamaah dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan ini merupakan penjelasan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi pula oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa menolong kita untuk terus istiqomah di dalam mendakwahkan agamanya, terkhusus dalam masalah perkara yang terpenting ini, yaitu permasalahan tauhid dan kesyirikan. Dan juga kami menghimbau kepada para pendengar radio dakwah salafiyah agar yang mendengarkan kajian ini untuk mengajak kepada teman-temannya, tetangganya, atau saudara-saudaranya untuk yang mendengar, yang bisa atau mampu mendengarkan radio ini, karena insya Allah ini adalah merupakan salah satu bentuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang tadi telah mengirimkan pertanyaannya, insyaallah karena sehubungan dengan waktu yang sudah cukup lama, insyaallah yang pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kami tampung, insyaallah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijawab besok. Demikian mungkin informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa nih, belum diselidiki dulu.